jawaban dari penantian. Setelah sekian lama aku menunggumu. Pesan di depan mata menjelaskan semua. Kata selamat tinggal menghancurkan semua. Dan kau telah pergi dan takkan kembali. Dan bodohnya aku, ku masih menunggu. Dari penantian. Setelah sekian lama aku menunggumu. Dan kau telah pergi dan takkan kembali. Dan bodohnya aku, jawaban.